Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الإمام البخاري telah meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka, maka ternyata mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Yakfurna, mereka berbuat ingkar, berbuat kufur. Qila ayakfurna billah, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka mengkufuri Allah subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kaum wanita adalah orang-orang yang banyak mengingkari kebaikan suami, mengingkari pemberian-pemberian suaminya. Lau ahsanta ihdahunna dahra, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka kaum wanita, ad-dahra, satu tahun penuh, thumma ra'at minka syai'an, kemudian melihat darimu sedikit kesalahan, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Lalu dia mengatakan, aku tidak mendapati pada dirimu kebaikan sedikit pun. Ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunallahu jami'an, nasihat penting untuk kaum wanita. Mereka adalah penduduk neraka terbanyak. Mayoritas penduduk neraka adalah mereka kaum wanita. Dan di dalam hadis disebutkan sebab mereka menjadi penduduk neraka terbanyak. Seorang wanita hendaknya selain beribadah bagus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juga hendaknya memperhatikan kebaikan-kebaikan suaminya. Sifat dan tabiat dasar, mudah ngambek, mudah mutung, ya mudah untuk marah, ini hendaknya kita manage, kita atur. Jangan karena kita memiliki sifat dasar mudah melibatkan perasaan kita, untuk akhirnya kita merupakan semua kebaikan suami kita dalam sekejap. Seorang wanita tidak dikatakan baik, tidak dikatakan salihah, ketika dia hanya sebatas mengerjakan hak antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak memperhatikan hak-hak suaminya untuk tidak mengkufuri kebaikan-kebaikannya, terkhusus ketika melihat sedikit kesalahan pada suaminya. Ini bukan sama sekali membela kaum lelaki. Kaum lelaki pun diperintahkan untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian bermuasyarah, bergaul dengan istri-istri kalian itu dengan ma'ruf, namun konteks hadisnya sedang memberikan nasihat kepada kaum wanita agar mereka tidak terbawa perasaan mutung berlebihan, ngambek yang tidak dikontrol, akhirnya mengingkari semua kebaikan suaminya dalam sekejap. Al-kufru, kekufuran di sini adalah kufrun asghar, kufur yang kecil atau sama dengan dosa besar. Kalau kufur yang besar memurtadkan, kalau kufur yang kecil adalah dosa besar. Demikian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kufur besar maknanya dosa yang memurtadkan. Adapun kufur kecil maknanya dosa yang sangat besar namun tidak membuat kufur. Artinya seorang istri yang mengkufuri kebaikan suaminya, mengingkari dan mutung berlebihan, ngambek berlebihan ketika suami berbuat salah, dia kalau seandainya masuk ke dalam neraka, maka tidak akan kekal. Maka tidak akan kekal di dalam api, api neraka. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan hadis dari sahabat Usamah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Qumtu 'ala babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. Fakana 'ammata man dakhalahal masakin. Maka ternyata keumuman orang yang memasukinya adalah orang-orang masakin. Jadi keumuman orang yang masuk ke dalam surga adalah al-masakin, orang-orang miskin. Wa ashab al-jaddi mahbusun, dan orang-orang yang memiliki harta benda ditahan, tidak langsung masuk surga. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Melainkan penduduk neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, maka ternyata mayoritas orang yang memasukinya adalah kaum wanita. Kaum wanita. Hadis ini hadis yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kuntu ala babil jannah, aku telah berdiri di depan pintu surga. Keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekarang ini sudah ada. Fakana amatu man takhalahal masakin, maka kata Nabi mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Maksudnya orang miskin yang bertakwa. Orang miskin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarang orang miskin. Ya, karena miskin itu keadaan. Ya. Artinya seseorang tidak beribadah dengan kemiskinannya. Bukan. Dengan hanya sebatas miskin terus masuk surga, tidak. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang miskin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak terpaku pada sifat miskinnya itu, bukan. Tapi kita terpaku pada selalu bersabar dan beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan takdir Allah bahwa kita itu menjadi orang miskin. Nabi SAW di dalam hadis lain sering berdoa, Allahumma as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamni. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa melakukan amalan-amalan baik dan meninggalkan amalan-amalan munkar, serta aku meminta kepadamu ya Allah bisa mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang miskin itu melembutkan hati kita dan juga membuat kita lebih ikhlas di dalam memberikan pemberian kepada mereka, karena mereka ketika diberi tidak ada angan-angan dari diri kita untuk diberi lebih. Jadi mayoritas penduduk surga itu orang miskin, maksudnya yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas miskin. Untuk kita yang penting dalam kondisi apapun, ketika punya atau tidak punya, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan terpaku pada sifat miskinnya itu, karena miskin itu bukan ibadah. Orang masuk surga bukan karena miskinnya, namun karena bertakwanya. Qadarullah, keadaannya miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, dan ternyata orang-orang yang berharta, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ditahan, belum masuk ke dalam surga. Ini pun bukan artinya kita membuang harta kita. Bukan kemudian kita, saya pingin miskin saja, tidak. Kenapa? Karena kalau orang sudah ditakdirkan kaya, tidak akan bisa jadi miskin. Walaupun dia ditipu 100 kali pun, rezeki akan terus mengalir pada dirinya. Terus bagaimana? Gunakanlah hartamu, kelebihan yang Allah titipkan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penduduk neraka. Kalau penduduk surga tadi dibagi, orang yang bertakwa miskin sudah masuk. Orang yang kaya namun dia bertakwa tidak boleh masuk surga kecuali ditahan dulu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Jadi orang kaya yang di dunia ini kaya, nikmat, punya mobil, punya motor, punya tanah, punya harta yang melimpah, ya bisa beli ini, bisa beli itu, nanti di surga dibalaskan oleh Allah. Orang miskin masuk terlebih dahulu 500 tahun. Tentunya ini Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Oh, di dunia orang miskin sedih. Ya belum bisa bayar SPP anaknya, pusing. Ya berbeda dengan yang punya duit, cepat, mudah. Tapi besok di surga Allah Subhanahu wa taala akan dahulukan yang mereka miskin. Sangat berbeda dengan penduduk neraka. Penduduk neraka itu mau orang miskin, mau orang kaya, langsung dimasukkan ke dalam alhamdulillah. Ya. Iya, dimulai subhanallahu. Langsung diperintahkan masuk ke dalam neraka. Dan ternyata mayoritas penduduknya itu apa? Perempuan. Maka ini nasihat untuk kita ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita ini sudah susah hidup di dunia, tambah senang bermaksiat. Karena untuk kaum wanita, akalnya kurang, agamanya juga kurang. Kadang sholat, kadang haid, kadang nifas, kadang tidak berpuasa. Ini jangan ditambahi lagi dosa-dosa yang lain. terkhusus mengkufuri kebaikan suami. Sebaik-baik wanita yang menaiki onta adalah wanita Quraisy, kabilahnya Nabi SAW. Mereka itu punya sifat sayang kepada anaknya, perhatian kepada anaknya, dan tidak pernah merasa malu tentang penghasilan suaminya. Tentang penghasilan suaminya. Kabilahnya Nabi SAW. Khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik perempuan yang menaiki onta adalah perempuan Quraisy. Mereka sangat ar'a liwaladihi liwaladiha, sangat memperhatikan anak-anaknya dan sabar dengan sedikitnya penghasilan suami. Ahadis banyak sekali, ini baru dua, tentang mayoritas penduduk neraka itu perempuan. Ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Ahmad, ada riwayat Al-Hakim, ya, dan riwayat-riwayat yang lain. Semuanya secara ringkas memberikan informasi bahwa perempuan itu paling banyak masuk ke dalam neraka. Ke dalam apa? Neraka. Dan itu bisa babi amalihin, karena sebab amalan mereka. Bukan Allah zalim kepada jenis perempuan, bukan. Tapi karena perempuan itu sering menggunakan hawa nafsunya, menggunakan perasaannya, gampang mutungan, ya, gampang ngambek yang berlebihan. Ibu-ibu jangan seperti itu, ya. Jadilah ibu-ibu yang salihat. Ya, boleh ngambek itu boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, namanya manusia itu punya hati, punya cemburu, punya marah. Namun jangan berlebihan, karena itu bisa menyeret pada dosa-dosa berikutnya. Fayajibu an waqtina anfusana lil istislam li syar'i rabbina. Wajib bagi kita ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah menata diri kita semuanya untuk menyerahkan diri kita untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kita kerjakan dengan senang hati, dan larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan dengan lapang dada. Ya. Apa yang dikabarkan kita imani. Jangan banyak protes, terkhusus dalam masalah poligami atau dalam masalah hijab atau dalam masalah warisan. Seringkali perempuan diprovokasi, ya, oleh orang-orang jahat, orang-orang yang berkepentingan untuk menghancurkan Islam wal muslimin. Kadangkala kita punya keluarga yang masih awam, melihat putra-putri kita yang perempuan dimasukkan ke pondok pesantren, pakdenya, budenya, pakle, bule yang masih awam menyupport anak kita untuk kuliah saja, untuk mengejar karir. Ini ujian. Hendaknya kita jangan terbawa dan terprovokasi, baik diri kita ataupun putri-putri kita. Karena tidak ada yang lebih memuliakan kaum wanita dibanding Islam. Islam adalah agama yang paling sayang kepada kaum wanita. Mereka dijaga secara hijab, dan mereka juga disayang untuk tetap di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah mereka kaum wanita berdiam diri di rumah-rumah mereka, ya, dan jangan berhias dengan berhiasnya seperti berhiasnya kaum jahiliyah yang pertama. Karena Islam memuliakan wanita, mereka diperintahkan untuk berhijab, tidak diumbar. Karena sesuatu yang mahal itu dibungkus, itu ditutupi, itu dihijab, diberi tabir. Jangan terbawa oleh seruan-seruan emansipasi wanita. Jangan terbawa. Ya, jangan terbawa juga dengan karir. Karirnya perempuan karir. Ini zamannya perempuan harus kerja seperti lelaki. Ya, sesungguhnya perempuan itu tidak dilarang bekerja, namun hendaknya tidak di luar rumah. Hendaknya tetap menjaga aurat. Hendaknya tidak mengurangi kesiapan dia untuk berkhidmat kepada suaminya dan anak-anaknya. Bisa kerja di rumah, bisa membuat produksi baju atau makanan dan seterusnya. Ya, bukan dengan apa? Bukan kerja di luar. Bukan kerja di luar. Naam. Wa idza jahilan nisa'u la najhal. Wa idza asaina la na'si. Wa la naghtar fi suwayhibatil fandamah al-mutamarridat ala syara'illah. Kalau kita mendapati perempuan-perempuan yang nakal, tidak mau pakai hijab, malah justru jadi artis, atau jadi perempuan-perempuan bebas, kita jangan tertipu dengan mereka. Justru perempuan yang baik, yang dicintai oleh Allah, itu perempuan yang menjaga kehormatannya. Wanita yang menjaga kehormatannya. Bukan wanita yang gampang keluar rumah, bukan wanita yang gampang terbawa arus. Ya. Nah, maka bertempatlah selalu dengan ummahat, salafiyat, ya, perempuan-perempuan yang salihat. Ya. Nah, karena mayoritas manusia itu dalam kesalahan. Di dalam surat Al-An'am 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka 'an sabilillah." Dan apabila engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun." Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka-prasangka, praduga-praduga. Mereka kira apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu adalah kebaikan. Kita jangan tertipu dengan aksariyah. Jangan tertipu dengan kebanyakan. Karena yang banyak belum tentu benar. Sebagaimana yang sedikit juga belum tentu benar. Ibu-ibu ummahat rahimani wa rahimakumullah, karena penduduk neraka itu banyak, maka jadilah ibu-ibu orang yang sedikit taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah permaisuri-permaisuri surga untuk suami ibu-ibu sekalian nanti kelak di akhirat. Dan itu sangat sedikit, wa qalilum min ibadiy asyakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, beribadah kepada Allah dan tidak mengkufuri suaminya. Fa idza aradtil izzata fid dunya wal akhirah, maka apabila engkau wahai ibu-ibu ingin kemuliaan di dunia dan di akhirat, wal fauza bil jannati wan najata minan nar, dan keberhasilan dan selamat dari api neraka, famtasili awamirallah, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah dan haknya suami serta makhluk yang lain. Wajtanibi nawahiyah, dan wahai ibu-ibu, tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Watamassuki bil kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih, dan berpegang teguhlah dengan Alkitab dan As-Sunnah di atas pemahaman As-Salafis Salih. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yumassikuna bilkitab wa aqamu salah inna la nudhi'u ajral muslihin, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab serta menegakkan salat, sungguh kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan. Al-A'raf ayat 170. Jadi inti ringkas pembahasan kita di sore kali ini adalah hendaknya ibu-ibu ya, jangan menjadi kebanyakan perempuan yang kebanyakan mereka adalah tidak taat kepada Allah, atau taat kepada Allah namun tidak bisa mensyukuri suaminya. Karena sedikitnya wanita solehah jenis seperti ini, maka perlu diingatkan bahwa penduduk neraka yang mayoritasnya adalah perempuan. Semoga ibu-ibu dan semua putra-putrinya dijadikan penduduk al-jannah. Kemudian kita masuk pembahasan baru, ya. Hak suami atas istri. Yang pertama, mentaati suaminya apabila suaminya menginginkan dirinya ke tempat tidur. Ya. Wanita solihah adalah wanita yang mudah diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya, ya, dan tidak menolak tanpa uzur syar'i. Karena ketika suami menginginkan dirinya, namun dia tolak, maka Allah akan memurkainya. Berbeda ketika ada uzur. Kita sampaikan baik-baik kepada suami, kita jadwalkan pada jadwal yang lebih tepat, ya. Namun pada prinsipnya bukan menolak, namun mencari waktu yang tepat, ya. Karena kalau tidak, Allah murka, malaikat melaknat, ya. Dan bahkan sholatnya itu jadi tidak baik pahalanya, ya. Naam, sholatnya perempuan yang suka menolak ajakan suami ke tempat tidur ini, ya, sholatnya bahkan dikatakan pahalanya rusak ketika menolak suami tanpa uzur. Contoh uzur, haid atau sakit atau sedang ada tidak nyaman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, fa'abat, lalu perempuan tersebut menolak, fabata ghadbana 'alaiha, maka suaminya marah semalam suntuk, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, Allah ataupun malaikat akan melaknatnya, mencelanya sampai subuh. Kalau seandainya mati dalam keadaan dilaknat oleh malaikat, ini berbahaya. Maka ibu-ibu jangan meremehkan hal ini. Jangan menolak tanpa uzur. Naam, karena ini termasuk hak suami. Jangan sampai suami kita jadi berdosa. Kita menikah tujuannya adalah menjaga kehormatan. beribadah dan menjaga kehormatan. Kalau kita sebagai istri sulit diajak ke tempat tidur, akhirnya suami kita akan memiliki stres, suami kita akan marah, dan Allah serta malaikat juga akan melaknatnya. Kenapa? Karena dengan kebiasaan istri menolak suami, ini akan menimbulkan kerusakan yang sangat banyak. Kerusakan yang sangat banyak, ya. Tidak perlu disebutkan. Tapi yang jelas keluarga itu jadi kurang harmonis. Keluarga menjadi tidak baik, ya. Jadi yang ada di langit juga memurkai ibu-ibu yang sulit diajak oleh suaminya, ya. Naam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adzanahum." Tiga orang yang pahala salatnya tidak melewati kuping, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-abdul abid hatta yarji. Budak sahaya yang kabur sampai dia balik. Yang kedua, wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Perempuan yang bermalam dalam keadaan suaminya marah. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan imam suatu kaum yang kaum tersebut membencinya. Ya, membencinya. Jadi tiga hal ini. Sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Tidak hanya karena sebatas diajak untuk ke tempat tidur tidak mau. Ini lebih umum. Kalau kita bermalam, suami kita marah, cepat-cepat minta maaf. Jangan gengsi. Ya, daripada sholat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya, ya, kita sebagai istri hendaknya cerdas, hendaknya pintar. Apa yang membuat suami tidak benci selama tidak melanggar syariat? Karena yang namanya marah itu tidak hanya karena tidak mau diajak ke tempat tidur. Bisa jadi marah karena rumahnya berantakan, anak-anaknya tidak diurusi, ibu-ibunya mainan HP terus. Akhirnya suaminya marah. Ini juga tidak boleh. Ya. Kalau suami datang langsung HP-nya ditaruh keranjang. Ya, suami diajak ngobrol, suami diajak bercengkrama sehingga keluarga tersebut hangat. Keluarga tersebut apa? Hangat. Seorang istri yang tidak mau diajak berhubungan oleh suaminya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat sangat besar, ya. Naam, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud untuk orang lain, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Fasolihatu qanitat. Wanita-wanita solehah itu adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Ketika di depannya, dia taat, tidak beringsung. Tidak apa? Beringsung. Seperti tidak dengar, karena suaminya diduakan dengan HP. Ya, ini madharat. Ini madharat. Naam. Demikian pula menjaga suaminya di saat suaminya tidak di rumah. Dia menjaga kehormatannya dan menjaga hartanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun anha. Dan perempuan itu, ya, pemimpin di rumah suaminya, bukan rumah tangga, tapi di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya, dan dia akan ditanya. Ya. Naam. Dan yang paling ngeri tadi, ketika istri tidak mau diajak berhubungan suami istri tanpa uzur, sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Walaupun rajin sholat, tapi begitu akhlaknya kepada suami, ini tercela. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Hak-hak yang lain kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu dan istri-istri kita semuanya bisa mengamalkan apa yang kita kaji di sore kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.